Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan semua itu merupakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan seluruh umat, seluruh makhluknya di alam semesta ini. Dan syukur terbaik seorang hamba dapat direalisasikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan disertai meninggalkan apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya karena mengharap pahala dari Allah dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan definisi dari ketakwaan. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala dari Allah, dan juga takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa merupakan wasiat Nabi, ittaqullaha hisma kun, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada, dimanapun kalian berada. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang syariatnya menjadi penutup daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Nabi yang berjuang memajak umatnya kepada jalan kebenaran, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita telah sedikit atau menyinggung tentang di antara amalan yang dapat menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan amalan yang pertama, yaitu adalah mengajarkan ilmu atau ilmu yang bermanfaat. Maka selain dari belajar atau menuntut ilmu, itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Thalabul 'ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Setiap muslim itu wajib belajar. Wajib untuk belajar, menuntut ilmu. terlebih mempelajari hal-hal yang bisa menjadikan kewajibannya itu gugur, yang menjadikan muamalahnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia berdagang dengan baik, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya dengan baik, bagaimana dia menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, antara laki-laki dengan perempuan dan yang lain-lain, yang merupakan kewajiban, baik itu yang sifatnya ibadah, hubungan antara dia, antara manusia dengan Allah, antara seorang hamba dengan Allah, atau yang sifatnya muamalah, hubungan antar sesama. Contohnya adalah jual beli, pernikahan, talak, harta waris, dan yang lain-lainnya. Itu yang berkaitan dengan muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Maka dia harus mempelajari bagaimana perbuatannya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itu wajib. Maka yang menuntut ilmu itu bukan hanya kiai atau syekh atau ustaz atau yang lainnya. Semua kita wajib untuk menuntut ilmu. Karena amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Selalu kita ulang. Pertama, ikhlas. Kita harus beramal karena Allah. Tidak boleh beramal itu karena ingin disanjung, ingin dilihat orang, dia orang baik. Tapi apa? Mengharapkan ridha dari Allah, wajah dari Allah, ganjaran dari Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan kedua syarat tersebut tidak akan terwujud kecuali dia mengilmuinya, mengetahuinya dengan baik. Bagaimana cara ikhlas, bagaimana sholat dengan baik sesuai dengan cara Nabi, dan yang lain-lain. Kemudian di saat orang tersebut belajar, kemudian mengamalkan, maka di sana dia diperintahkan untuk mengajari ilmu tadi kepada orang lain. Kemudian orang yang dia ajari ternyata memahaminya dengan baik, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya lagi kepada yang lain. Maka pahala orang yang dia ajari kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan itu terus mengalir kepada yang kepada gurunya tadi. Begitu pula orang tua yang mengajari anaknya akan pendidikan agama, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari anaknya apabila dia melakukan, mengamalkan ilmu tadi dan mengajarkannya kepada yang lain. Dan tidak akan terputus. Kemudian, sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Kemudian di antara amal yang pahalanya itu abadi. Abadi itu dalam artian semasa hidup dan juga selepas dia meninggal, adalah mengalirkan sungai, mengalirkan air sungai. Dan itu telah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya dalam hadis Anas ibnu Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mauti. Ada 7 amalan yang pahalanya itu akan mengalir kepada seorang hamba sekalipun setelah kematiannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au qara nahrat, atau dia mengalirkan air sungai. Mengalirkan air sungai. Dalam hadis yang lain juga, dalam hadis Abu Hurairah, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti, bahwasanya yang menyusul seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah kematiannya, salah satunya adalah aw nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan, sungai yang dia alirkan. Jadi ada orang, misalnya ada sungai, kemudian sungai tadi airnya dialirkan ke tempat-tempat yang membutuhkan air, ke tempat-tempat yang membutuhkan air, tentunya apa? Membutuhkan biaya untuk membuat apa, galangan-galangan air yang apa namanya, yang sumbernya itu adalah sungai, untuk disampaikan kepada misalnya ladang-ladang yang membutuhkan air, dan itu tidak tanpa biaya, pastinya dengan biaya, terlebih apabila sungainya jauh dari pemukiman masyarakat. Dan orang yang melakukan hal tersebut, dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan terus mengalir untuknya, sekalipun dia telah mati, karena dia memudahkan kebutuhan orang untuk bisa mendapatkan air tersebut. Kenapa? Karena air itu merupakan sumber kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi kalau orang nggak makan itu masih mending daripada orang nggak minum. Jadi seperti itu ya. Jadi yang didahulukan adalah minum. Dan itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan telah kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Sekarang kalau ada air, apakah tumbuhan akan hidup? Tidak. Beras yang kita makan, kalau tidak ada air, apakah padi itu akan hidup dengan subur dan menghasilkan beras? Tentunya tidak. Kemudian misalnya buah-buahan, apakah dengan tidak adanya air dia akan hidup? Tentunya tidak. Hewan, kalau tidak air, apakah mereka akan hidup? Apakah hewan-hewan tersebut, hewan-hewan ternak, kambing, sapi, unta, kemudian ayam dan yang lain-lain, yang dagingnya biasa kita konsumsi, apakah mereka akan hidup? Tidak. Maka air itu adalah sangat-sangat dibutuhkan. Dan dia menjadi sumber kehidupan manusia. Apa yang kita makan, semua itu membutuhkan air. Dari nasi yang sebelumnya beras, yang sebelumnya padi, prosesnya membutuhkan air. Oleh karenanya, orang yang memudahkan seseorang, orang yang memudahkan orang lain untuk bisa mendapatkan air, maka dia pahalanya sangatlah besar. Yaitu adalah apa? Dia akan mendapatkan pahala di semasa hidupnya dan setelah kematian. dan termasuk yang dikatakan mengalirkan air, yang termasuk perbuatan yang termasuk daripada mengalirkan air adalah pipanisasi. Apa? Pipanisasi. Misalnya ada suatu daerah yang rawan kekeringan, kemudian ada orang yang memiliki kelebihan harta, memudahkan daerah tersebut untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan air, air bersih yang bisa mereka gunakan untuk apa namanya keseharian. Maka ini termasuk daripada perbuatan atau seperti orang yang melakukan pipanisasi, dia seperti orang yang mengalirkan air dari sungai kepada tempat-tempat yang membutuhkan air, dan pahalanya akan terus berlanjut sampai dengan kematiannya. Bahkan setelah kematian dia mendapatkan pahala, pahala tersebut. Atau termasuk diantaranya juga adalah orang yang memberikan minum, orang yang apa? Yang menyediakan minuman di tempat-tempat umum, yang dimana orang itu biasanya ada orang yang membutuhkan minuman tersebut, membutuhkan apa? Menyediakan air minum di tempat-tempat umum, dimana sebagian atau banyak dari orang yang mungkin tidak memiliki kelebihan harta membutuhkan minuman tersebut. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah." Engkau memberikan, mengkosongkan tempat airmu atau memberikan sebagian yang ada di tempat airmu, di embermu, untuk diberikan kepada ember saudaramu. Kau penuhi ember saudaramu itu, kau berikan dia air, maka dia termasuk sedekah atau termasuk sedekah, bernilai sedekah, berpahala. Jadi kita memberikan air orang lain itu pahala, pahalanya besar. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Sa'ad ibn Ubadah, di mana Sa'ad ibn Ubadah itu berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi mata." "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, ibuku telah wafat. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah atas namanya?" Jadi dia pengen apa? Pengen berbuat baik, ingin berbuat baik kepada orang tuanya dengan cara lain. Kan bisa dengan doa. Kita itu kalau misalnya orang tua sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Caranya gimana? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu cara terbaik. Mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Terlebih di waktu-waktu mustajab. Di antaranya adalah apa? Antara adzan dan iqamah di sepertiga malam terakhir. Kemudian hari-hari apa namanya? Waktu-waktu terakhir atau waktu-waktu menjelang maghrib daripada hari Jumat, di setiap sujud kita, kita doakan kepada orang tua kita. Itu adalah cara bakti anak kepada orang tuanya. Tapi di sini sahabat Sa'ad ibn Ubadah ingin bertanya kepada Nabi, "Apakah aku bisa bersedekah atas nama ibuku, wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? Maka Nabi menjawab, "Na'am, bisa. Bisa kau bersedekah atas nama ibu." "Qultu fa ayyu sadaqati afdal?" Maka Nabi SAW, maka sahabat Sa'ad ibn Ubadah tadi bertanya kepada Nabi. Jadi setelah Nabi mengiyakan, beliau masih ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Beliau bertanya, apakah sedekah yang paling afdal, yang paling utama wahai Rasulullah? Sehingga di saat Ibnu Ban itu pengen memberikan yang terbaik untuk ibunya dengan cara bersedekah. Maka saat bertanya, apa sedekah yang paling afdal wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sakyul ma. Apa? Sakyul ma. Sakyul ma itu apa? Memberikan air. Memberikan air. Bagaimana cara memberikan air? Banyak caranya. Kita berikan air minum kepada orang lain, atau kita berikan air bersih kepada daerah-daerah yang membutuhkan air tersebut, atau kita memudahkan orang lain untuk bisa mendapatkan air yang dia butuhkan. Baik dia butuhkan untuk untuk minum, atau untuk masak, atau untuk mandi, atau untuk untuk mengaliri sawahnya atau ladangnya. Maka mengalirkan air, menyampaikan air kepada yang membutuhkan air tersebut adalah amalan yang sangat agung, yang pahalanya itu akan terus mengalir kepada orang yang melakukannya semasa hidupnya atau setelah kematian dia. Sebagaimana yang disampaikan pada kesempatan yang telah lalu, orang kalau sudah mati itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang lain yang berbuat untuk kita. Kita kalau sudah meninggal, orang lain yang berbuat untuk kita. Dari memandikan kita, mengantarkan kita ke kuburan, kemudian memasukkan kepada kuburan tadi untuk dikubur. Kemudian datang dua malaikat bertanya, apakah kita akan ditolong atau ada yang menolong kita? Tidak. Kecuali keimanan kita dan amalan kita. Dan orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk kita. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya orang mati itu gak bisa ngapa-ngapain. Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak bisa. Makanya salah besar bagi mereka yang meminta sesuatu. Ada orang yang menginginkan sesuatu, menginginkan kemaslahatan, manfaat hidup, manfaat untuk hidupnya, jauh dari mara bahaya. Tidak datang kepada kuburan, meminta kepada kuburan, salah. Kenapa? Yang di dalam kuburan dia apa? Dia sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kebaikan. Dia menambah pundi-pundi amalan saja tidak bisa. Lalu bagaimana dia akan memberikannya kepada orang lain? Siapa boleh itu? Nabi sendiri yang mengatakan idamat al-insan iqata'at anhu amal. Kalau orang sudah mati, insan, idamat al-insan, kalau manusia sudah mati, jikalau manusia itu wafat mati, Nabi manusia berlaku itu bagi Nabi SAW, iqata'at anhu amal. Amalannya itu terputus, tapi dia bisa juga melakukan. Ini Nabi yang mengatakan, dan itu berlaku untuk Nabi, berlaku untuk umatnya juga. Itu amalannya kedua. Amalannya ketiga adalah, dan ini mirip-mirip dengan amalan yang sebelumnya. Menggali sumur. Maka menggali sumur itu juga termasuk daripada amalan yang pahalanya terus mengalir, baik semasa hidup orang tadi, orang yang menggali sumur tadi, atau setelah kematian. Di hadis yang kita baca tadi, hadis Anas bin Malik, di mana Nabi menyampaikan 7 amalan yang pahalanya itu terus mengalir kepada seseorang walau sekalipun setelah kematiannya. Nabi mengatakan au hafara bi ran, atau orang yang menggali sumur, di mana di saat dia menggali sumur keluar darinya sumber air. Kemudian di dalam hadis yang lain, atau ya, hadis itu saja yang menunjukkan atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Anas bin Malik au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Dan sama, kenapa orang yang menggali sumur itu mendapatkan pahala yang besar, di mana dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala semasa hidupnya dan setelah kematiannya, karena lagi-lagi air merupakan sumber kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Sumber kehidupan air. Maka segala sarana yang bisa memudahkan orang lain itu mendapatkan air melalui perantara dia, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik diairkan dari sungai ataupun dia menggali sumur-sumur tadi. Ada satu kisah di mana kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya, dimana sebagaimana kita tahu bersama, kalau ada hadis yang dibawa atau yang dikuatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, insya Allah hadis tadi atau ulama bersepakat bahwasanya hadis tadi hadis yang sahih, hadis yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Sampai-sampai ada orang mengatakan bahwasanya Sahih Bukhari itu merupakan as-sahhu al-kitab ba'da al-Qur'an, kitab yang paling sahih, yang paling benar isinya setelah Al-Qur'an. Jadi kalau ada hadis dari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kita terima langsung. Jadi itu merupakan hadis yang sahih. Diceritakan di mana Nabi SAW itu bercerita kepada para sahabat. Bainama rajulun bi tariq, suatu waktu ada seseorang yang sedang dalam perjalanan. Istadda 'alaihi atas, dia merasakan haus yang sangat di perjalanan itu. Perjalanan dulu itu jangan samakan dengan sekarang. Kalau sekarang orang haus apa? Banyak warung ya, banyak warung, mampir rest area. Kalau zaman dulu tidak ada, padang pasir panas, tidak ada namanya warung. Jadi orang tadi merasakan haus yang sangat di perjalanannya. Fawajadabila. Kemudian orang tadi apa? Mendapatkan sumur. Masya Allah. Mendapatkan apa? Sumur. Fanazala fiha fashariba. Orang tadi apa? Turun ke sumur tadi. Mungkin sumurnya itu gak ada ini ya, gak ada ekor yang mengambil apa namanya, yang memudahkan seseorang untuk mengambil air tadi dari atas. Jadi dia turun, turun ke sumur tadi dan meminum, dan minum dari air sumur tadi. Sumakhraja, kemudian orang tadi keluar. Faidha kalbun yalhas, faidha kalbun yalhas. Ternyata sewaktu dia keluar, ada anjing yang dia itu selalu menjulurkan lidahnya. Biasanya anjing kalau udah menjulurkan lidahnya terus lapar, kalau enggak dia haus, merasakan kehausan. Faqala rajul, maka orang tadi batin, dia berkata, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atsi misla alladhi kana balagha minni. Anjing ini dia telah mendapati, dia telah merasakan kehausan sebagaimana tadi aku merasakan kehausan. Jadi jawab, dia merasakan bahwasanya anjing tadi sangatlah haus, sangatlah membutuhkan namanya minum, sebagaimana yang dia rasakan tadi, betapa menderitanya dia merasakan kehausan. Sehingga di saat dia mendapatkan sumur, dia minum dan turun dan langsung minum, hilang dahaga. Setelah orang tadi batin seperti itu, mengatakan kepada dirinya seperti itu, dia melihat bahwasanya anjing itu merasakan apa yang dia telah rasakan tadi. Fanasalatir, maka orang tadi menaruh kasihan kepada anjing tadi, turun dia ke sumur. Famala'a huffahuma an, maka dia penuhi apa namanya huff. Huff itu mirip kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit, dia bisa menampung air. Mirip kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Biasanya orang Arab sekarang biasanya pakai huff itu di waktu-waktu dingin, karena dia menghangatkan, karena terbuat dari kulit. Maka dia apa? Dia penuhi huffnya dengan air. Summa amsakahu bi fihi hatta raqiya. Kemudian dia pegang huffnya tadi itu dengan apa? Dengan mulutnya. Kok enggak dipegang dengan tangannya? Ya karena tangannya buat naik. Tangannya apa? Tangannya itu buat naik ke atas sumur. Fasaqal kalba. Nah, di saat sampai ke atas, maka dia berikan air yang dia telah ambil dengan apa? Dengan terompahnya tadi. Dia berikan dengan khufnya tadi, dia berikan kepada anjing. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tadi. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Hanya dengan memberikan anjing yang kehausan, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat terheran-heran. Wahai Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi la ajra. Apakah dengan kita berbuat baik kepada hewan ternak, kepada binatang, kita mendapatkan pahala? Kalau kepada orang lain, sesama manusia, oke, ada pahalanya. Tapi apakah dengan kita memberikan kepada hewan-hewan itu yang membutuhkan, hewan ternak terlebih, mendapatkan pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabirin rabbatin ajr, di setiap jiwa itu, jiwa yang hidup itu ada pahala di sana, ada pahala. Kita memberikan ayam, maka kita memberikan hewan ternak yang kita, hewan-hewan yang kita pelihara, tidak kita biarkan dia mati. Itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih juga, di mana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafara ma'an," barang siapa yang menggali suatu sumber air, di antaranya adalah sumur, lam yashrab minhu kabidu harra, tidak minum darinya, tidak minum darinya apa? Makhluk yang kehausan, min jinnin, baik itu dari jin, wala insin, atau dari apa? Dari manusia, wala sab'i hewan, hewan buas, wala ta'iri atau burung, illa ajrahu Allah yaumil qiyamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuknya di hari kiamat. Jadi kita menggali sumur, kemudian sumur tadi ternyata banyak yang mengambil manfaat darinya. Dari hadis ini berarti apa? Jin itu butuh minum dan hewan juga butuh minum. Ternyata banyak yang mengambil manfaat, maka kita akan mendapatkan pahala dari dari apa namanya? Dari apa yang kita lakukan. Itu yang ketiga adalah apa? Menggali sumur. Kemudian di antara amalan yang lain, amalan yang keempat, au kharasa annah, menanam pohon korma. Apakah hanya sebatas pohon korma? Nah, nanti akan kita sampaikan. Dalam hadis Anas Ibnu Malik juga, di mana Nabi SAW menyebutkan tujuh amalan yang pahalanya itu akan terus mengalir sampai kepada kematian seseorang, sampai kepada setelah kematian seseorang. Nabi mengatakan au ghorasa nakhlan, atau dia menanam pohon pohon korma. Di mana pohon korma ini? Pohon korma ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim adalah pohon yang memiliki banyak manfaat. Pohon yang memiliki banyak manfaat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memisahkan seorang mukmin, seorang muslim dengan pohon kurma. Kok bisa pohon kurma, orang muslim itu dimisahkan dengan pohon kurma? Nabi mengatakan tentang pohon kurma, inna minasyajari syajaratan, bahwasanya ada pohon la yaskutu warakuha, di sana ada pohon yang di mana pohon tadi tidak jatuh daunnya. Artinya apa? Daunnya itu tidak sampai jatuh kepada tanah, kepada permukaan. Wa innaha masalul muslim, yang di mana pohon tadi itu seperti layaknya seorang muslim. Di dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim, ada pohon yang berkahnya itu seperti berkahnya muslim. Wa hiya nakhla, pohon tadi apa? Pohon kurma. Kok bisa? Coba kita lihat pohon kurma dari buahnya dikonsumsi, manfaatnya banyak, manfaatnya banyak. Kemudian bijinya di apa namanya, dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Kalau di sana bisa diolah kemudian dijadikan makanan, makanan hewan, makanan unta, termasuk makanan yang terbaik juga, yang di antara makanan yang baik. Kemudian seratnya digunakan, diambil manfaatnya. Serat dari pada pohon kurma tadi dijadikan sebagai tali. Daunnya juga diambil manfaatnya. Bisa dijadikan untuk apa namanya? Untuk atap rumah. Bagian dalamnya juga dimanfaatkan. Bagian dalam batangnya itu dimanfaatkan. Semua bermanfaat daripada kurma tadi. Maka Nabi mengatakan masalul mukmin masalul nakhlah, perumpamaan seorang mukmin itu seperti layaknya pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka, apa yang kau ambil dari pohon kurma tadi pasti akan bermanfaat bagi. Maka orang muslim itu adalah orang yang bermanfaat dimanapun dia berada. apapun yang dia kerjakan, kalau sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka apa? Maka dia akan mendatangkan manfaat. Akadari para ulama mengatakan ini tidak hanya sebatas pada pohon kurma saja. Pohon-pohon yang mendatangkan manfaat bagi makhluk lain, bagi orang yang menanamnya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang yang menanam kurma. Kenapa disebutkan kurma? Karena memang kurma ini adalah pohonnya. Mungkin tidak seperti pohon-pohon yang lain. Apa hadis yang menunjukkan akan hal tersebut? Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Tidaklah seorang muslim di antara orang mukmin, di antara orang muslim yang menanam suatu tanah. Aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun. Bisa ada orang mukmin dia menanam suatu tanaman atau tumbuhan, fayakulu minhu tayrun, maka burung tadi memakan dari apa yang dia tanam. Au insan, atau apa, dimakan oleh seseorang yang membutuhkannya. Au bahimatun, atau dimakan oleh hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Mendapatkan pahala sedekah selama tidak merusak tanaman kita, kita biarkan saja. Selama tidak merusak tanaman kita, maka kita biarkan sebenarnya secukupnya. Kenapa? Akan mendatangkan pahala untuk kita. Akan mendatangkan pahala untuk kita. Yang mana pahalanya itu akan apa? Akan kita rasakan semasa hidup kita sampai dengan kematian, sampai dengan setelah kematian kita. Itu di antara empat tuh kita di antara beberapa amalan yang mendatangkan pahala untuk kita semasa hidup kita maupun setelah kematian kita. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang kita pelajari, kita fahami dengan baik, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Kemudian adalah mengalirkan air dari sungai atau yang semisalnya, pipanisasi, atau memberikan minum kepada orang yang membutuhkan. Kemudian menggali sumur dan menanam tanaman yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun hewan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita akan teruskan amalan-amalan. Dari kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan amalan yang kelima sampai dengan yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pengetahuan tambahan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Islam yang indah ini, syariat Islam yang mulia ini, sehingga kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kita mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan, istiqamah di atas jalan yang lurus, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan keimanan dan mendapatkan rahmat dari Allah yang masukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. hamdi subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.